Aku jatuh cinta lagi sayang, untuk yang kesekian kali. Tetapi yang kali ini sayang, dianya belum jatuh cinta. Tapi aku sabar menunggu sampai dia cinta. Ku tak mau kehilangan dia karena dia begitu indah. Dia bisa diajak bicara meski dia belum. Time out.